apa yang terjadi tak ada yang perlu disesalkan. Tapi kita haruslah tetap jadikan semua itu pengalaman, sebagai satu tanda petunjuk untuk sebuah harapan, sebagai suatu pemahaman dalam jalan di kehidupan. Namun memang kadang kita sulit untuk dapat menentukan, tapi hidup ini adalah sebagai sebuah langkah pilihan ke depan. Ambillah keputusan dan jalankan awal suatu perubahan, dengan tekad untuk berkembang, jadikanlah semua itu menyenangkan. Banyak yang terjadi dalam hidupku, dalam hidupmu, cukup bagi kita memahami lika-liku dan warna-warni dunia. Mungkin inilah